يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا Muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pesan yang mungkin kita dengar paling tidak satu pekan sekali ketika kita melaksanakan salat Jumat dan mendengarkan khutbah. Karena sebaik-baik bekal kita ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita membawa takwa itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal bukan bekal materi, bukan uang, bukan rumah mewah, bukan mobil mewah, bukan, tapi yang akan kita bawa adalah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatba'ul mayyita thalathah, ada tiga yang mengikuti mayit, yaitu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti mayit itu ada tiga. Yang pertama adalah keluarganya yang mengantar ke kuburan. Kemudian yang kedua hartanya, mungkin dia diantar dengan mobilnya. Dan yang ketiga adalah amalnya. Yang dua pulang, yang satu akan bersama dia di kuburan, di alam barzah. Yarjiu ithnan, pulang dua, keluarga hartanya pulang lagi, tidak ikut dia, tapi ada satu, yaitu amal perbuatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat hanya amal kita yang membersamai kita, yang menyelamatkan kita, yang memberikan kita kenikmatan kubur, atau sebaliknya yang menyebabkan kita kena siksa kubur, maka kita perlu fokus sama sekali rahimahullah. Fokus supaya amal-amal kita adalah amalan-amalan yang terbaik, amal-amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada dua sifat manusia yang menyebabkan amalannya menjadi amalan yang buruk, yaitu sifat kedzaliman dan kebodohan. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayahmil insan innahu kana dzaluman jahulan. Jadi Allah bertanya kepada langit, Allah bertanya kepada bumi, Allah bertanya kepada gunung-gunung, apakah kamu, kalian, wahai langit, wahai bumi, wahai gunung, bisa menerima amanah? Yang dimaksud amanah ini menurut ahli tafsir adalah amanah kalau kalian berbuat baik akan diberikan surga. Kalau kalian beramal buruk akan disiksa di neraka. Fa'abaina an yahmilnaha. Semuanya saya tidak berani, kata langit. Saya tidak berani, kata bumi. Saya tidak berani, kata gunung. Wa ashaqna minha. Mereka semuanya takut. Wah, berat amanah itu. Tapi wa hamala al-insan. Manusia ketika ditawari, maukah kamu kalau berbuat baik kamu diberi surga? Maukah kamu kalau berbuat buruk kamu dijebloskan ke neraka? Yang berani itu adalah manusia. Kita jemaah sekalian rahimahullah, kita kalau kita merasa kita adalah manusia, maka kita mengambil resiko. Kalau berbuat baik, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Kalau berbuat buruk, maka dilemparkan ke jurang jahanam. Dan manusia mengatakan siap. Tapi jamaah sekalian rahimahullah, Allah kemudian menutup ayat itu dengan mengatakan innahu kana dzaluman jahulan. Manusia walaupun dia itu mengatakan siap memegang amanah, tapi ternyata sifat manusia itu dzaluman, banyak berbuat zalim. Bukan dzaliman tapi dzaluman. Kalau dzaliman orang yang dzalim, tapi kalau dzaluman adalah makhluk yang banyak berbuat zalim, yang hobi berbuat zalim, ditambah lagi jahulan, manusia itu bodoh. Jamaah sekalian, sangat bodoh. Jahil bodoh, jahul sangat bodoh, itu manusia. Coba jamaah sekalian rahimakumullah, siap untuk menghadapi dua kemungkinan. Kalau kamu berbuat baik wahai manusia, maka balasannya surga. Kalau kamu berbuat buruk wahai manusia, maka siap masuk neraka. Dan kita sekarang sudah tidak bisa mengelak dari amanah itu. Kita cucu-cucu Adam alaihissalam sudah menerima amanah itu, tidak bisa berlari dalam kehidupan ini. Tidak bisa kita mengatakan dia, saya akan berbuat sesukanya. Tidak bisa, karena amanah sudah dipundak. Mau tidak mau, kamu harus menyembah Allah dengan sebenar-benar penyembahan, mentauhidkan Allah, memperbaiki akhlak. Jamaah sekali rahimahullah. Oleh sebab itu, ada dua sifat yang membuat kita kadang tidak bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa menyembah Allah dengan sebenar-benar penyembahan, yaitu banyaknya kita berbuat zalim dan kita banyak yang masih bodoh tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kemudian sadar, saya ini ya Allah, ngaku di depan Allah, dosanya ya Allah. Saya ini ya Allah, sholat saya bermasalah ya Allah. Saya ini ya Allah, suka mendolimi diri sendiri dan orang lain. Saya mendolimi anak dan istri saya ya Allah. Ada yang sadar, tapi banyak manusia yang tidak sadar. Jangan sekali rahimahullah. Yang mengingatkan siapa? Yang mengingatkan adalah sesamanya. Kalau dia mau pergi ke masjid, dia akan diingatkan. Paling tidak ketika dia Jumatan akan diingatkan oleh khatib tentang arti sebuah kehidupan ini, dolim atau tidak dolim terhadap diri dan orang lain. Dan jamaah sekali rahimahullah, jangan sampai ketika kita nanti bertemu Allah, kita ini disebutkan kesalahan-kesalahannya semua oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Allah mengkonfirmasi, apakah kamu berbuat seperti ini? Apakah kamu berbuat seperti ini? Apakah kamu berbuat seperti ini? Tertulis di dalam catatan kita masing-masing dengan saksi malaikat sebagai pencatat, saksi bumi sebagai tempat bermaksiat, saksi badan kita, tangan kita, kaki kita, semuanya bersaksi atas apa yang kita lakukan. Maka tidak ada tempat lari pada saat itu. Jangan sampai kita menyesal menjadi orang-orang yang dolim dan menjadi orang-orang yang tidak faham terhadap agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perbaikan diri, menambah kekuatan iman kita dan istiqomah, serta selalu menggali untuk belajar ilmu agama agar kita tidak termasuk orang yang bodoh, dan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala tidak ada udzur lagi apakah kita termasuk orang yang pantas masuk surga ataukah kita yang bersama-sama digiring untuk masuk neraka-Nya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-'adzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأدب السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله. Pada hari kiamat nanti kita masing-masing bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan pertanggungjawaban. Di dalam surat Al-Mutaffifin disebutkan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada saat manusia mereka berdiri untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang hisabnya hisab yang mudah, hisab yang ringan. hisab yang berat, hisab yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Semua dibuka, amalan kita semuanya dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang kemudian lewat, malaikat tidak mencatat, tidak ada. Semuanya dibuka. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni orang-orang mukmin. Mereka dihisab dengan mudah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Karena mereka serius mengharapkan keridhaan Allah, berusaha untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akhlaknya terus-menerus. Allah kasih kemudahan. Tapi bagi mereka yang tidak peduli amal perbuatan mereka, maka tidak ada kesempatan lagi. Mungkin teriakan-teriakan mereka, ya Allah, beri kami kesempatan sebentar saja, biar kami beramal soleh. Banyak ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Tapi tidak ada kesempatan lagi. Maka sebelum datangnya hari penghisaban jemaah sekalian rahimakumullah, maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Marilah kita menghisab diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri setiap hari, apa yang kurang dari ibadah saya kepada Allah. Fokuslah terhadap akhirat. Fokuslah terhadap akhirat. Fokuslah terhadap akhirat. Jadikan semua aktivitas dunia kita dalam rangka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين. وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب